بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Ahibbati fillah, ikhwati wa ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita usulul iman, ada sedikit mau'idhah yang penting untuk disampaikan, terkhusus untuk abna wal banat, anak-anak kita, terkhusus lagi abna una yang di marhalah MTW mutawassithah dan juga yang di TM Tarbiyah Muallimin waffaqahumullah. Pentingnya arti daripada amalan sunnah setelah seorang itu menunaikan yang fardu atau yang wajib baginya. Dari rahmat Allah, Allah syariatkan kepada hambanya nawafilul ibadat, ibadah yang sifatnya nafilah, sunnah. Dan itu sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah akan katakan ketika hisab atau ketika timbangan amalan untuk dilihat mana yang lebih berat, baik atau jeleknya, nas'alullah al-afiyah, Allah katakan unduru hal li abdi min nafilah atau min nawafil, lihat dalam catatan hambaku ini, apa ada dalam catatan dia nafilah-nafilah, amalan-amalan sunnah yang terbiasa dia lakukan selama hidup. Satu, dengan ini, pertama manfaatnya adalah menambal kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam amalan wajib, dalam menunaikan yang fardu. Namanya manusia, ada saja kekurangannya, yang kurang khusyuknya, yang kurang ininya, waktunya dan lain sebagainya. Maka nafilah akan menambal lubang-lubang tersebut dalam amalan wajibnya. Lihat apakah hambaku itu punya nafilah-nafilah, kata Allah. Bahagialah hamba yang punya catatan banyak dalam amalan nafilahnya. Yang kedua, itu menjadi sebab cinta Allah kepada si hamba, dan itu tujuan hidup. Sebagaimana para ulama salaf katakan, laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu kaifa tuhab. Urusannya bukan bagaimana kamu itu mencintai Allah. Itu diakui oleh siapapun. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kamu dicintai oleh Allah. Bagaimana kamu mendapat cinta Allah kepadamu. Dan nafilah sebab yang dengannya seorang hamba itu dicintai Allah. Di hadis yang sama, hadis qudsi, Allah katakan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan jika terus hambaku ini mendekatkan dirinya kepadaku dengan nafilah-nafilah yang sunnah-sunnah dia amalkan, maka sampai aku mencintainya, kata Allah. Maka menjadi sebab penting untuk hamba dicintai Allah adalah dia mengamalkan amalan sunnah, amalan nafilah. Dan itu tujuan hidup. Karenanya kita dicintai oleh Allah dengan mengamalkan yang sunnah-sunnah ini. Nafilah. Sunnah disyariatkan, dicontohkan, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan. Dan itu beda seorang alim yang berilmu dengan yang selain mereka. Dan antum dan kita semua thullabul ilm, para penuntut ilmu yang berusaha untuk ke arah sana menjadi seorang alim. Maka sifat seorang alim, kriteria seorang alim harus ada pada diri kita. Aib jelek pada seorang talibul ilm, penuntut ilmu, tetapi tidak ada padanya sifat-sifat seorang alim, bahkan sebaliknya. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, sifat seorang faqih, seorang alim, ar-raghib fil akhirah, mereka itu sangat mementingkan urusan akhiratnya. Dan ini urusan akhiratmu, seperti tadi, untuk menambal amalan wajibmu agar kamu dicintai Allah. Urusannya akhirat, hisab, timbangan, mizan, untuk menambah berat timbangan kebaikanmu. Nafilah-nafilah ini sifat seorang alim. Kata Hasan, raghib fil akhirah, banyak mengingat urusan akhiratnya, selalu mementingkan perkara akhiratnya, segala-galanya. Itu yang paling menyibukkan dia, itu yang menyita pikirannya, itu yang memenuhi benaknya, itu yang menyibukkan kalbunya, urusan akhiratnya bagaimana. Raghib fil akhirah. Kata Hasan Al-Basri, sifat seorang alim pula, al-mudawim li'ibadati rabbihi. Dia selalu ibadah taat kepada Rabbnya. Banyak ibadahnya, banyak taatnya. Itu sifat seorang alim. Kalau ilmumu tidak membuat kamu seperti itu, apa bedanya kamu dengan orang luar sana? Kalaupun misalnya sholat wajib 5 waktu, habis sholat but cabut, melanjutkan kesibukan dunianya, yang kerja, yang ini, yang itu, apa bedanya kamu dengan mereka? Gak ada perhatian, gak ada mementingkan perkara yang sunnah, amalan nafilah. Kata Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, Idza kana nahari nahara safi wa laili lailal jahil fama asna'u bil ilmi alladhi katabtu. Kalau siangku seperti para sufaha, orang-orang bodoh. Malamku seperti orang-orang jahil. Maka apa artinya ilmu yang aku catat? Yang aku pelajari ini. Toh pada amaliannya, kesehariannya enggak ada bedanya dengan para juhala, tidak ada bedanya dengan para sufaha. Enggak ada beda. Enggak ada mementingkan amalan sunnah, enggak ada peduli kepada nafilah, enggak ada di benaknya, aku belum sunnah ini. Penting bagiku mengamalkan nafilah, aku harus mengerjakan yang nafilah. Dia pentingkan, dia prioritaskan, enggak ada. Maka percuma ilmu yang dia tuntut, yang dia pelajari selama ini. Ternyata tidak merubah dia kepada yang lebih baik. Tidak mewarnai kehidupannya. Apa artinya ilmu yang kamu catat? Kata Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Kalau kamu gak ada bedanya dengan orang-orang jahil, yang juhala sebatas mereka menganggap penting mengamalkan yang wajib-wajib. Yang penting sholat lima waktu, selesai-selesai. Bukan begitu seorang yang alim. Bukan begitu seorang talibul ilm. Penuntut ilmu. Atau yang di bawah sana. Talibatul ilm. Penuntut ilmu wanita. Sifat seorang alim. Dan talibul ilm, talibatul ilm, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, la yastakthir lillahil kathir wa la yardha lahul qalil. Mereka enggak menganggap banyak yang mereka lakukan untuk Allah. Enggak merasa berjasa kepada Allah, sudah banyak yang aku lakukan. Ibadahku sudah cukup menumpuk, banyak cukup sudah. Bukan itu sifat seorang alim. Justru menganggap selalu kurang dan selalu tidak sempurna dalam ibadah mereka kepada Allah. Tidak pernah ridho. Untuk Allah, sedikitnya amalan yang mereka lakukan. Tidak pernah rela karena sedikitnya ketaatan ibadah yang mereka amalkan, sifat seorang alim. Enggak pernah merasa ridho, enggak puas. Ya Allah, cuman segini. Aku cuman hanya bisa melakukan yang fardu, lima waktu saja. Enggak ridho dia. Untuk Rabb-nya dia hanya sedikit yang dia lakukan. Kalaupun banyak yang dia lakukan, dia tidak menganggap itu banyak. Seandainya pun banyak, dia lakukan yang wajib, dia amalkan yang sunnah, toh dia tidak menganggap itu banyak. Para malaikat Allah alaihimussalam, makhluk suci, makhluk mulia, yang diciptakan khusus untuk taat ibadah kepada Allah seumur hidupnya. Tidak pernah maksiat. Dari awal diciptakan sampai akhir zaman akhirat, ya tugasnya hanya ibadah, ibadah, dan ibadah. Ada yang Rasulullah katakan mereka sujud. Dari awal diciptakan. Sujud kepada Allah. Dalam sujudnya dia memuji Allah, dia mengagungkan Allah, dia tasbih Allah. Mulai dia diciptakan sampai akhirat, sujud para malaikat ini. Dan sujud, seperti Rasul katakan, sedekat-dekatnya hamba kepada Allah. Amalan mulia, sujud kepada Allah. Itu pun, kelak di akhir akhirat, para malaikat itu mengatakan kepada Allah, ma'abadnaka haqqa ibadatik, kami belum ibadah kepadamu ya Allah dengan peribadatan yang seharusnya, belum semestinya. Padahal terus sujud sampai kiamat. Berapa lama? Itu pun mereka anggap sedikit. Belum kami ibadah kepadamu ya Allah dengan ibadah yang sesungguhnya. Aina nahnu minhum. Di mana kita dibanding mereka? Mana perhatian kita kepada ibadatullah? Mana kepedulian kita kepada amalan-amalan sunnah? Dan mereka toladan kita. Mereka uswah, qudwah untuk kita. Mukminin, mukminat. Salaf rahimahumullah, jika mereka mengetahui ilmu, mereka jaga, mereka amalkan, tidak mereka tinggalkan. Di Muslim, di Sahih Muslim, beliau riwayatkan hadis dari jalan Nu'man ibn Salim, dari Amr ibn Aus, dari Ambasah ibn Abi Sufyan. Saat itu Ambasah ibn Abi Sufyan sakit parah, sakit berat, yang karenanya beliau kemudian meninggal dunia karena sakit itu. Parah sakitnya. Sehingga ketika menyampaikan hadis ini, yang beliau mau sampaikan, kepada Amr ibnu Aus, Ambasa menyampaikannya dengan berbisik-bisik. Ya, karena sakit berbaring begini. Oleh Ambasa dipanggil, Amr ibnu Aus, sini. Aku sampaikan padamu hadis yang aku dengar dari Ummul Mukminin, ibunda Mukminin, Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man shalla itsnatai asyara raka'ah fi yaumin wa lailah bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Yang sholat dalam sehari semalam 12 rokaat sunnah, qobliyah, ba'diyah, akan Allah bangunkan untuknya rumah atau istana di surga. 12 rokaat sehari semalam. 2 rokaat sebelum subuh, yang itu lebih baik dari dunia dan seisinya. 4 rokaat sebelum zuhur, 2 rokaat setelahnya, 2 rokaat setelah maghrib, 2 rokaat setelah isya, 12 rokaat. Kalau kamu jaga, kamu amalkan, Allah bangunkan untukmu rumah di dalam surga. Nafilah, sunnah. Qobliyah maupun ba'diyah tadi. Kata Ambasah, Ummu Habibah, sahabat yang meriwayatkan ini, Ummul Mukminin, menyampaikan kepada Ambasah, semenjak aku mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW, tidak pernah aku meninggalkannya. 12 rakaat ini tidak pernah aku tinggalkan dalam setiap hari. Maka kata Ambasah kepada Amr bin Aus, aku pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku mendengarnya dari Ummu Habibah. Sampai saat beliau sakit parah ini, yang bicara aja gak bisa, harus berbisik-bisik pelan. Tapi 12 rakaat ini tidak ditinggalkan oleh Ambasa rahimahullah. Kata Amr ibni Aus yang meriwayatkan hadis dari Ambasa, aku pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku mendengar hadis ini dari Ambasa. Kata Nu'man ibnu Salim, Nu'man bin Salim yang meriwayatkan hadis ini dari Amr ibni Aus. Kata Nu'man bin Salim, aku pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku dengar dari Amr bin Aus. Begitulah salaf. Tahu ilmu, mereka amalkan. Mereka jaga. Dan itu yang hilang dari kita. Kesungguh-sungguhan, kekuatan untuk mengamalkannya. Ilmu gampang, ilmu diketahui, ilmu telah dia dengar, telah dia baca, telah dia tulis, sampai padanya. Dan itu ringan. Tinggal pengamalannya seperti apa? Istiqomahnya seorang hamba dalam mengamalkannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ma'ruf hadis bersama Fatimah ketika Fatimah menuntut pembantu rumah tangga membantu dia kerjaan-kerjaan rumahnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan padanya, mau aku ajarkan padamu yang lebih baik dari pembantu rumah tangga. Sebelum tidur kamu baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 34 kali sehingga 100 jumlahnya. Setiap sebelum tidur malam. Asyahid Ali kemudian mengatakan, semenjak aku dengar ini dari Rasulullah, tidak pernah aku tinggalkan. Setiap malam sebelum tidur selalu aku baca subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali. Tanya si perawi kepada Ali, ya Ali, hatta lailatul siffin, bahkan di malam siffin, siffin kita tahu perang, peperangan yang terjadi di zaman itu, ya antum tahu bagaimana situasi perang, panik, ketakutan, genting, ini namanya perang, nyawa jadi taruhan. Tentunya orang sibuk luar biasa. Ditanya Ali, bagaimana dengan malam siffin? Ini kamu ngamalkan juga? Kata Ali, wala lailatul siffin, bahkan di malam siffin sekalipun tidak ditinggalkan oleh Ali. Malam sebelum tidur, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai di situasi perang. Tahu itu sunnah nabinya, tidak ditinggalkan oleh Ali. Begitulah toladan-toladan kita. Contoh dari salafus saleh rahimahumullah, kesungguhan mereka, semangat mereka, dalam mengamalkan nafilah yang disunahkan oleh Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Ma taraktu syai'an kana Rasulullah ya'malu illa amiltu bihi." Kata Abu Bakar, "Aku enggak pernah meninggalkan sesuatu yang diamalkan Rasul kecuali pasti aku juga mengamalkan. Aku enggak mau tinggalkan. Jangan sampai ada sesuatu itu amalan pernah dilakukan Rasulullah, aku tidak mengamalkannya." Jangan sampai, kata Abu Bakar. Apapun yang pernah diamalkan Rasul, aku akan mengamalkan. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Fa inni khasyitu in taraktu syai'an kana Rasulullah ya'malu an azigh." Karena aku takut, khawatir kalau aku meninggalkan sesuatu amalan yang pernah dilakukan Rasul untuk aku, akhirnya bisa sesat. Waliyadzubillah, bisa menyimpang. Rasul mengamalkan, kamu tidak mengamalkan. Rasul lakukan itu, kamu tidak melakukan. Abu Bakar, siapa Abu Bakar? Siddiq. Yang sampai disebut dalam Quran, Thaniyathnain idhuma fil ghar. Disebut dalam Quran. Takut sesat, menyimpang jika meninggalkan sesuatu yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Kif dengan kita. Butuh azimah. Doa Rasulullah SAW, "Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata 'alal rusyd." Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan dalam urusan ini, agama, dan memohon kepadamu al azimah, kekuatan, kesungguh-sungguhan di atas rusyd. Ar-rusyd, menjalankan perintah. Harus meninggalkan larangan. Butuh azimah. Seperti tadi, orang tahu gampang, orang belajar gampang. Tahu ini sunnah, nafilah, 12 rakaat sehari semalam, dibangunkan rumah di surga. Hafal hadisnya, gampang tahu, ngerti. Kif pengamalanmu. Bagaimana kamu mengamalkannya? Butuh azimah, kekuatan. Dia jaga betul, punya semangat untuk mengamalkannya. Tahu itu dilarang, haram, maksiat, butuh kekuatan untuk bisa menjauhinya. Makanya Hasan al-Basri berkata, "Quwwatul mu'min fi nafsihi." Kekuatan seorang mu'min itu di jiwanya, di dirinya, bukan di jasadnya. Jasadnya mungkin masya Allah tabarokar rahman, sehat, kuat, suruh olahraga, suruh futsal 2 jam, ahlan wa sahlan, non stop kuat, lari sana lari sini, turun naik ke sana kemari, ngejar bola ini itu, suruh lari, suruh push up, suruh apa, kuat dia, masih muda. Jasadnya kuat. Tapi dalam ibadah, dhaif, lemah. Tidak kuat sana. Males sana. Tidak bisa. Tidak ada kekuatannya. Sementara yang satunya tua. Umurnya 60 tahun, 70 tahun. Buru-buru suruh diajak futsal, suruh lari, bisa jatuh dia. Tua, lemah jasadnya. Tapi karena diri jiwanya kuat, semangat ibadahnya, ngalah-ngalahin yang pemuda. Semangat ibadahnya. Puasa Senin, Kamis, puasa Daud. Amalan-amalan sunnah, sholat-sholat nafilah dia kerjakan. Kekuatan mukmin bukan hanya pada jasadnya, intinya pada jiwanya. Di dalam jiwanya. Oleh karena itu, kita berharap anak-anak kita, abna'una, baik yang di MTW ataupun TM, lebih semangat dalam menghidupkan sunnah, dalam mengamalkan nafilah. Masih banyak yang kita dapati, habis sholat fardu, habis zikir, ke belakang ngobrol, bicara sana kemari dengan temannya. Hilang sholat sunnahnya. Tadi adiknya yang di ibtidaiyah, kecil-kecil berdiri di sofa awal, semangatnya sholat sunnahnya. Walaupun kadang sebagian diperintah, ayo sholat sana sama musyrifnya. Zahullah khair, diingatkan, ayo, semangat dengan senangnya dia. Kecil, walau ngerti apa-apa, adik-adikmu yang masih diri sof awal, sholat sunnah. Belum juga mukallaf, belum kena taklif dia. Tapi semangatnya dalam mengamalkan sunnah. Yang ini sudah gede, sudah dewasa, banyak yang sudah balek. Tapi seperti itu kenyataannya. Malas. Pemalas. Tidak ada pedulinya, tidak ada perhatiannya dalam mengamalkan yang nafilah. Pemandangan yang tidak menyejukkan mata. Maka sekali lagi, tidak kami harapkan, tidak kami inginkan masih adanya pemandangan seperti itu. Sekali lagi, terutama yang di mutawassithah dan TM. Biasakan. Selesai kamu sholat fardu, selesai kamu berzikir, berdoa, sholat. 2 rakaat apa lamanya buat antum? Enggak sampai juga 5 menit. Allahu Akbar, Al-Fatihah, rukuk, sujud, bangkit lagi, Al-Fatihah, rukuk, sujud 2 kali, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Selesai. Paling juga 3 menit. Amalkan. Biasakan. Jaga. Jangan tinggalkan. Kalau kamu terbiasa, kalau kamu menjaga, nanti ketika kamu tidak mengamalkan, ada sesuatu yang hilang, gak enak, kamu gak nyaman. Apa ini? Ada sesuatu yang hilang dalam dirimu, seperti ada sesuatu yang gak lengkap dalam hidupmu, karena terbiasa mengamalkan. Begitu kamu tidak mengamalkan, kamu gak nyaman. Itu manfaatnya mengamalkan sunnah. Manfaat lain adalah tercatat sempurna pahalamu walaupun kamu tidak mengamalkannya karena uzur. Tercatat sempurna pahala bagimu saat kamu tidak mengamalkannya karena uzur. Rasulullah SAW katakan, misalnya kamu sedang safar, maka safar disunahkan memang tidak mengamalkan nafilah qobliyah ataupun ba'diyah. Tapi kalau kebiasaanmu ketika mukim tiap hari kamu lakukan ba'diyah ini, qobliyah ini, ba'diyah ini, qobliyah ini, maka saat safar pun kamu tetap ditulis mengamalkan nafilah-nafilah qobliyah ba'diyah sempurna, seakan kamu mengamalkannya. Padahal kamu enggak ngamalkan. Tercatat sempurna pahala bagimu. Karena kamu meninggalkan dikarenakan udzur syar'i. Atau saat kamu sakit. Kamu sakit betul-betul enggak kuat untuk mengamalkan itu, kamu sebatas bisa ngerjakan yang fardu setelah itu istirahat lagi. Tercatat sempurna seakan kamu seperti orang yang mengamalkan nafilah-nafilah tadi, qobliyah, ba'diyah, tercatat sempurna seperti orang mengamalkan. Kenapa? Karena yang menghalangi kamu untuk mengamalkan udzur. Seandainya kamu gak ada udzur itu, kamu akan ngamalkan. Itu bagi yang terbiasa mengamalkan. Kamu terbiasa puasa Senin, Kamis, karena udzur sakit, maka Kamis ini, Senin itu kamu gak puasa. Tercatat sempurna pahala puasamu. Seperti orang yang puasa. Walaupun kamu gak puasa. Karena udzur. Itu keuntungannya. Kalau kamu membiasakan diri mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Tetap tertulis sempurna pahalamu. Kalaupun kamu gak mengamalkan karena udzur. Wafakakumullah lima yuhibbu wa yardha. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.